Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Imam Ibn Hibban al-Busti rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih melanjutkan bab ke-11, dzikru ma ubiha minal mizah lil mar wa ma kuriha lahu minhu. Penjelasan tentang gurawat, canda yang mubah, yang diperbolehkan dan yang dimakruhkan. Di Bukhari dalam sahihnya beliau sebutkan dalam kitab Bad'ul Wahyi bab al-imbisat ilan nas, bab tentang imbisat ilan nas. Imbisat itu terbuka, lapang kepada orang lain, dan itu nama lain dari mizah, yakni bercanda dengan orang, karena dengan itu orang akan yambasit, akan lapang dadanya, akan senang bersamamu. Ada gurauan, ada candaan yang mubah. Nah, beliau sebutkan qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an khalitin nas wa dinak la taklimannahu wa du'aba ma'al ahl. Khalitin nas, kamu bergaullah dengan orang. Nah, ini orang hidup butuh pergaulan, kumpul sama yang lain. Yang penting kata Ibn Mas'ud, dinak la taklimannahu. Agamamu jangan sampai kamu lukai. Artinya canda boleh, kamu bergurau dengan orang, ngobrol santai ini itu. Tapi jangan atas nama agama, jangan sampai agama yang dijadikan bulan-bulanan dan bahan untuk ditertawakan. Wadu'aba ma'al ahl, begitu pula ad-du'aba. Ad-du'aba candaan atau bermain guyon bersama keluarga, anak atau istri. Nah, dalam bab Bukhari juga bawakan hadis Anas radhiyallahu an yaqulu in kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqula li akhin li saghir ya aba umair ma fa'ala an-nughair. Rasulullah sallam terbiasa beliau kumpul bersama kami, sama sahabat. Bahkan suatu ketika beliau sampaikan kepada saudaraku yang masih kecil, ya Aba Umair, wahai Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Kemana Nughair, nama seekor burung kecil yang kemarin dipegang atau dimainin oleh Abu Umair, saudara Anas, kemudian hilang burung itu atau mati. Ma fa'alan Nughair, ini diajak canda, dihibur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula beliau bawakan hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat kuntu al'abu bil banat 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku biasa main boneka-bonekaan di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan sebatas kain yang di bentuk. Nah, ini ada badannya, ada kaki, tangannya begitu. Di takrir dibenarkan itu oleh Rasul didiamkan karena perempuan butuh. Paling tidaknya dari kecil melatih dia untuk punya jiwa keibuan. Senang namanya gadis atau anak perempuan, seakan-akan itu anaknya, itu mendidik dia, kejiwaannya bagus. Makanya ulama sebutkan itu bukan sekedar mainan, tapi ada hikmah dan tujuan baik di balik itu. Wa kana li sawahib yal'abna ma'i, kata Aisyah, dan aku punya teman-teman sebaya denganku ikut main. Ini namanya anak, butuh teman main ini itu. Fakana Rasulullah idza dakhal yataqamma'na minhu, kalau Rasul masuk mereka pada sembunyi, takut atau segan karena Rasul SAW. Fayusarribuhunna ilayya fayal'abna ma'i, tapi kemudian Rasul berikan jalan, Rasul beri waktu dan kesempatan untuk mereka main bersama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Asyahid sunnah menunjukkan du'aba semacam ini, canda atau imbisat, dilakukan dan dicontohkan oleh Rasul SAW. Demikian pula itu dilakukan oleh para sahabat. Artinya orang-orang mulia melakukan. Orang-orang besar terbaik di umat ini setelah Rasul, para sahabatnya juga melakukan hal yang serupa. Di Adabul Mufrad Bukhari dari Bakar ibnu Abdullah al-Muzani rahimahullah, beliau imam tabi'in di zamannya, kata Bakar bin Abdullah al-Muzani, kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yatabadahuna bil bittikh fa idza kanatil haqa'iq kanu humur rijal. Biasa kadang para sahabat itu, yatabadahun itu saling lempar, bitikh itu semangka. Yang dimaksud bukan semangka dilempar, tetapi sisa-sisanya, mungkin yang jatuh di tanah, atau mungkin biji atau kulitnya, sisa yang enggak dimakan. Ini guyon, candaan para sahabat satu dengan yang lain, dilempari, dan itu tidak melukai tentunya. Namanya juga buah semangka, lunak dan ini, walhasil demikian mereka lakukan satu dengan yang lain, bercanda. Tapi kemudian kata Bakar bin Abdullah, idza kanatil haqa'iq kanu humur rijal, tapi kalau menghadapi masalah serius, masalah umat, perkara dakwah, humur rijal, mereka para sahabat ini betul-betul lelaki. Artinya lelaki ya, ya dari awal lelaki, tapi yang dimaksud serius, jadi orang yang sangat serius, jadi orang yang tegas, jadi orang yang enggak ada main-mainnya, enggak ada candanya, kalau itu urusan agama, urusan dakwah, urusan al-haq. Tapi dalam keseharian, dalam berteman, dalam muamalah satu dengan yang lain, guyon mereka satu dengan yang lain. Ya tabadahun, begitu mereka saling ngelempar sisa atau bekas semangka yang mereka makan. Radhiyallahu ta'ala anhum. Juga di Majma'uz Zawaid dari Qurrah bertanya kepada Imam Muhammad bin Sirin, imam besar tabi'in. Kata Qurrah, hal kana sahabah yatamazahun? Wahai Ibnu Sirin, apa para sahabat Nabi itu juga bergurau? Canda, kalau bahasa orang sekarang softo, candaan ini itu. Qala, kata Ibnu Sirin, tentu mereka, beliau tabi'in, tahu persis dan kibar tabi'in, mendapati masa-masa bersama kibar sahabah. Makanu illa kanas, sama para sahabat pun seperti orang lain, layaknya yang lain. Ini orang masa waktu serius ya serius, ada masanya ketika kumpul, ketika ketemu satu dengan yang lain, namanya teman, sahabat, gurau, canda, ini seperti itulah sahabat. Dan mereka orang yang dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulnya. Kata Ibnu Sirin, kana Ibnu Umar yamzah. Beliau contohkan Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau juga kadang ikut dengan yang lain, bercanda, wayunshid. Salah satu kejadian yang diingat Ibnu Sirin, Ibnu Umar pernah membawakan bait syair, sepertinya ma'ruf dari masa jahiliyah. Bukan isinya yang dimaksud, tapi candaannya ini yang diinginkan. Begini syairnya, yuhibbul khamra min malin nadama wa yakrahu an tufariqahul fulusu. Makna letterleknya begini, ada orang yang senang minum khamr, ingin mabuk, na'udzubillah, dia ingin minum khamr, minuman keras, tapi itu dari hartanya para pemabuk. Nah, ini dari masa dulu, di masa jahiliyah. Mereka kan kumpul, orang-orang jahiliyah ini. Kumpul para pecandu minuman keras ini, beli khamr untuk mereka minum bersama. Nah, ini orang yang dibicarakan ini pingin dan senang ikut minum khamr bersama mereka. Tapi tidak ingin uang itu terpisah darinya. Artinya ini orang, ini mathal, bait syair ini yang dibawakan, permisalan atau peribahasa kalau dalam bahasa kita, orang yang sangat bakhil, orang yang sangat pelit, pingin makan, pingin minum, pingin kenyang seperti apa yang dia maukan, tapi jangan sampai dia keluar uang. Hatta khomer, dalam bait ini, sampai urusan mabuk saja dia gak mau keluar uang. Yang suruh keluar uang, yang mabuk-mabuk ini suruh dia ngambil atau minum dari khomer yang mereka beli. Ini candaan dibawakan oleh Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, ini kadang ada orang kalau dalam permisalan ini ibarat bakhil itu kok keterlaluan gitu, pelitnya keterlaluan sampai untuk kepentingan dia sendiri, untuk keperluan dia, dia harus nebeng ke orang. Dia enggak mau keluar modal atau uang. Yang penting dia dapati apa yang dia mau. Itu yang dimaksud. Beberapa permisalan tentang ini banyak. Antara lain disebutkan orang kalau bakhil, sallallahu alaihi wasallam, itu sampai tingkat kalau naudzubillah misalnya rumahnya kebakaran atau rukunya, tokonya itu orang kebakaran kan butuh segera dipadamkan api, kalau enggak semakin banyak kerugian yang akan dia terima. Api terus berkobar, harus cepat menghubungi pihak apa pemadam kebakaran untuk segera datang, ini itu. Alhasil panik dan situasi genting, tapi karena ini orang bakhil, pulsanya enggak ingin kurang, dia telpon pihak pemadam kebakaran, begitu nut ada untuk mau diangkat dimatikan, istilahnya miss call. Dia berharap pihak kebakaran yang telpon balik ke dia. Ini dia sendiri dalam situasi kebakaran, butuh segera diselamatkan, disiram. Hatta sampai setingkat itu dia gak mau keluar pulsa. Ya, kebakaran yang suruh miss call pada dirinya. Walhasil, semacam itulah yang dimaukan dalam bait yang disebutkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Demikian pula diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kata beliau, la ba'sa bil faqihah atau bil mufakahah, la ba'sa bil mufakahah yakhruju biha ar-rajul an haddil abus. La ba's, enggak apa-apa, boleh mufakahah. Mufakahah ini guyon, candaan, yang dengan itu seseorang bisa keluar dari bermuka masam. Ini supaya enggak cemberut terus, supaya enggak tegang, dan ini ada canda, ada senyum, ada guyon, ini itu. Nah, dibutuhkan itu. Makanya di riwayat Ali juga diriwayatkan oleh, disebutkan riwayat ini dibawakan oleh Manawi dalam Faidhul Qadir, juga dalam Adabud Dunya Waddin, seseorang datang kepada Ali, dia dalam keadaan bingung, ketakutan, dia sampaikan, wahai Ali, wahai Amirul Mukminin, aku semalam tidur dan mimpi. Dalam mimpiku, ini dia berbuat layaknya suami istri kepada ibunya. Ketakutan, dan kayak ini hukumnya zina begini. Kata Ali, ini orang harus diikomatul had, harus dicambuk karena dia pemuda belum nikah, bukan rajam hukumannya tapi cambuk. Ketakutan dia, waduh, mau dihukum. Kata Ali, berdirikan dia di tengah lapangan di siang hari, suruh berdiri di tengah lapangan, terus kalian cambuk bayangannya. Kan ketika dia berdiri ada bayangan, kena sinar matahari ada bayangannya, yang dicambuk bayangannya. Wah, apa masalahnya, nyong mimpi, apa dosanya? Orang gak kenal. Hasil candaan Ali radhiyallahu ta'ala an kepada orang ini. Begitu pula yang Ibnu Abbas sebutkan radhiyallahu taala anhu, disebutkan ini dibawakan oleh Ibnu Muflih dalam Adab Syar'iyah, al-mizah bima yahsun mubah. Canda selama itu baik, ini enggak ada dusta, enggak ada menyakiti orang, mubah, boleh, mubah. Waqad mazahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan nabi juga lakukan, falam yakul illa haqqa, hanya saja tentunya rasul sallallahu tidaklah berucap kecuali dengan yang benar. Demikian dari para sahabat, demikian pula dari a'immah tabi'in, seperti ketika Imam Sya'bi Amir ibn Syarahil rahimahullah, beliau ditanya oleh seseorang, apakah kaum jin, ini banil jin, mereka menikah layaknya manusia, nikah, punya anak, begini. Kata Sya'bi, dzaka ursun masyahidtu, itu walimah yang belum pernah aku hadiri. Ini guyon beliau, dari mana diketahui. Tapi kemudian beliau panggil orang itu, dijelaskan oleh beliau, na'am ya akhi, Allah sebutkan dalam Quran, afatattakhidunahu wa dhurriyatahu, Apa kalian jadikan dia yang syaitan, jin dan keturunannya? Mereka berarti berketurunan. Nah, alhasil yang diinginkan ada canda, ada ini dilakukan oleh para a'immah dan orang-orang besar, orang-orang mulia seperti mereka. Juga di dalam sunnah seperti hadis Ali, kisah Ali dalam hadis Sahal bin Sa'ad, kata Ali, in kanat ahabbu asma'i Ali la Abu Turab, nama yang paling disenangi Ali adalah Abu Turab, yakni kunyah beliau. Wa in kana la yafrah an yud'a biha, bahkan Ali paling senang kalau dipanggil itu, ya Abu Turab, Abu Turab, Turab tanah. Wa ma sammahu Abu Turab illa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang menamakan itu Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, mertua beliau. Ghadaba yawman Fatimah fa kharaja fattaja'a ilal jidar fil masjid. Kisahnya suatu ketika beliau, nah ini namanya suami istri, kadang ada crash sama istrinya Fatimah radhiyallahu anha, beliau keluar dari rumahnya bersandar di salah satu tembok masjid. Faja'an nabi wamtala'a dhahruhu turaba, ketika nabi datangi punggung Ali sudah banyak tanahnya. Masjid Rasul di zaman itu tanah. Maka didapati banyak tanah di punggungnya Ali. Faja'ala yamsahat turab an dhahrihi. Maka Rasul bersihkan tanah itu dari punggung Ali. Wa yaqul, dan Rasul katakan, ijlis ya Aba Turab. Duduklah kamu wahai Abu Turab. Syahid di jadikan itu candaan, tapi Alinya kemudian paling senang karena itu Rasul yang memberi kunyah kepada beliau. Kata Ibnu Hajar, ini bukti da'abah atau du'abah, candaan Rasul SAW kepada Ali dengan kunyah Abu Turab, melihat dari kondisi beliau karena banyak tanah. Nah, beliau katakan ya Abu Turab. Juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallam raja'a min ghazwati Khaybar. Ketika Rasulullah kembali pulang dari perang Khaybar, wa fi sahwatiha sitr. Tapi kemudian didapati di kamar Aisyah ada semacam tabir begitu. Fahabbatir ri fakashafathu an lu'b li Aisyah. Bertiup angin cukup kencang, maka tabir itu terbuka kena angin. Didapati di situ permainan yang biasa digunakan oleh Aisyah. Maka ditanya oleh Rasulullah, ma hadha ya Aisyah, apa ini Aisyah? Qalat banati, mainanku, boneka-boneka tadi yang biasa dipakai. Wa ra'a bainahunna farasan lahu janahan. Di situ juga didapati ada kuda-kudaan begitu, ada dua sayapnya juga dari kain-kain begitu. Qala ma hadzal ladzi ara wasatahun, lalu ini apa yang aku lihat di tengah-tengah ini? Qalat faros, kata Aisyah, kuda. Wa ma hadzal ladzi alaih, lalu apa yang di tubuh kuda ini, ada kain begini seperti sayap. Qalat janahan, kata Aisyah, kedua sayapnya. Qala faraslahu janahan. Rasul ajak canda dia. Masya Allah, kuda ada sayapnya. Qalat amma sami'ta anna li Sulaiman khailan laha ajniha. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, tidakkah engkau tahu, tidakkah engkau dengar bahwa Nabi Sulaiman pun punya, alaihi salam, punya kuda yang bersayap, ada sayapnya. Qalat fadhahika Rasulullah hatta badat nawajidu. Mendengar jawaban Aisyah, Rasul tersenyum sampai terlihat gigi beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini begitu du'aba seperti yang Bukhari sebutkan, ma'al ahl, di keluarga bersama istri, bersama anak. Nah, begitu pula di dalam hadith Ummu Khalid bintu Khalid ibn Sa'id. Nah, juga Ibnu Rawahah yang membacakan syair kepada istrinya. Ini kisahnya, kata Ikrimah Maula Ibn Abbas, bahwa Abdullah Ibn Rawahah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sahabat ma'ruf mulia, suatu hari beliau tidur bersama istrinya di tengah malam. Beliau terbangun, salah kulihal beliau punya budak wanita. Tentunya hukum budak ma'ruf, boleh digauli oleh tuannya layaknya istri. Al-Muhim Abdullah ibn Rawahah melakukan itu kepada budak wanitanya. Rupanya istrinya tersadar, bangun, dan curiga, ini Abdullah bersama si budak ini, kecemburuan wajar pada wanita. Lalu ditanya oleh istrinya, apa yang kau lakukan, kenapa begini begitu. Kalau engkau lakukan ini, kata istrinya, perbuatan tersebut, ya bukan haram, tapi karena kecemburuan saja seorang wanita. Kata Abdullah bin Rawahah, kalau kamu tidak yakin, begini, Rasulullah SAW melarang orang junub untuk baca Quran. Ini kalau engkau menuduh aku berbuat itu, berarti aku junub. Kalau junub, dilarang, enggak boleh oleh Rasul untuk baca Quran. Taib, kata istrinya, coba kamu baca. Dia cuma mengatakan itu, coba kamu baca. Maka dibaca oleh Abdullah bin Rawahah, atana Rasulullah yatlu kitabahu kamalah masturun minas subhi tali'u. Ata bil huda ba'dal ama faqulubuna bihi muqinatun annama qala huwa waqi'u yabitu yujafi jambahu an firashihi idza istathqalat bil musyrikin al madaji'u. Syair yang dibaca. Mendengar Abdullah bin Rawahah membaca ini, kata istrinya, amantu billah, dan aku beriman kepada Allah. Kadzabat basari, mungkin pandanganku yang dusta, pandanganku yang salah tadi. Padahal betul dia melihat memang Abdullah di kamar budak perempuannya. Disebutkan ini, kata Ikrimah Maula Ibn Abbas, karena istrinya tidak hafal Quran, sehingga dicandai oleh Abdullah bin Rawahah seakan dia membaca Quran. Kalau junub enggak boleh baca Quran. Yang dia baca bukan Quran. Asyahid canda. Ini kalau dengan cara seperti itu tidak terjadi ketegangan di rumah tangga. Tidak harus terjadi percekcokan. Kalau enggak kan berabe urusannya. Berarti ini kamu lakukan ini pada punamu. Ada istrimu, kamu enggak jaga perasaan perempuan. Wah, panjang. Tapi lihat hikmah Abdullah bin Rawaha, dan beliau bisa terhindar dari problem, dari masalah, dengan cara gurau, canda, sehingga tidak ada konflik yang berarti yang terjadi. Asyahid itu dilakukan oleh Abu Abdullah bin Rawaha. Keesokan harinya dia datangi Rasulullah SAW dan disampaikan, ini tadi malam ceritanya begini-begini, kemudian aku bacakan syair kepada istriku dan dia tenang, sudah enggak marah. Fadhahika hatta badat nawajidu. Mendengar cerita Abdullah bin Rawaha, Rasulullah tertawa sampai terlihat gigi beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis di Daruqutni juga dibawakan oleh Ibn Abdul Bar dalam Isti'ab, Naam, dan yang lainnya. Kalau itu apa yang dicontohkan secara ucapan dengan kata-kata itu pun dilakukan oleh para sahabat, oleh Rasulullah SAW, dengan perbuatan, yani gurau dengan perbuatan, seperti hadis Usaid ibnu Hudair radhiyallahu an. Kata Usaid, ada seorang sahabat Ansor ma'ruf, dikenal yani canda begitu, bergurau. Ketika beliau berbicara dengan Ansor yang lain, Rasulullah SAW menusuk dia dengan ranting yang beliau bawa. Ini ranting kecil gitu, ditusuk oleh Rasulullah SAW. Canda. Maka dia katakan kepada Rasul, asbirni. Asbirni ini maknanya kisos ya Rasulullah. Gak bisa. Engkau menusuk aku dengan ranting, kisos, aku harus balas. Itu makna asbirni. Qala istabir, inna alaika qamisan wa inna alayya qamis. Ya Rasulullah, sebagaimana engkau menusuk aku tadi dengan ranting tadi, dalam keadaan laisa alayya qamis, aku dalam keadaan enggak berpakaian. Ini mungkin terbuka bagian atas tubuhnya begini. Engkau pakai pakaian ya Rasulullah. Kisos harus sama. Buka bajumu ya Rasulullah. Dibuka baju Rasulullah SAW. Nah, farafa'a Rasulullah qamisahu fahtadhonahu. Begitu dibuka langsung dirangkul oleh sahabat Ansor ini dan dipeluk tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dia inginkan, supaya dia bisa meluk tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala yuqabbil kashahu, dan dia ciumi bagian dekat pinggul atau perut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia katakan, innama aradtu hadza ya Rasulullah. Aku hanya ingin ini. Yang dia gunakan tadi sekedar alasan untuk dia bisa merangkul, dan kapan bisa? Kapan lagi, pikir dia? Kesempatan Rasul menusuk dia dengan ranting tadi, dia katakan, kisos, aku gak pakai baju, lepas bajumu. Ternyata itu yang dia inginkan. Dia ingin peluk, dia ingin cium tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan seperti Ibnul Athir membawakan hadis ini dalam bab al-mazh wal muda'abah. Babnya adalah guruan, candaan. Tentu enggak terfikirkan, enggak terbayangkan sahabat. Enggak mungkin lah, mustahil. Ingin kisos balas Rasul karena hanya ditusuk dengan ranting, ingin balas nanti. Tapi itu yang terjadi. Dia ingin cium, dia ingin peluk tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu di kalangan sahabat, itu pula dilakukan di kalangan sahabiyat radhiyallahu taala anhunna, ummahatul mukminin, seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat kana indin nabi sallallahu alaihi wasallam wa Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu an. Saat itu aku bersama Nabi dan juga ada madu beliau, Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha. Fasana'tu harirah. Aku buat makanan semacam kue gitu, adonan tepung dikasih seperti minyak samin gitu, kasih air. Ini adonan untuk kue. Wajitu bihi faqultu li Saudah kuli. Aku bawa dan aku katakan kepada Saudah, makan ini. Qalat la uhibbu. Kata Saudah, enggak, aku enggak mau. Qultu wallahi la ta'kulinna aw la altakhannaka bihi wajhak. Makan, kata Isa. Ima anti mau makan, kalau enggak ini adonan aku lepotkan ke wajahmu. Ini adonan kue kan, tentu tepung tadi kena air, kena minyak samin. Ya, antum tahulah bagaimana tepung kena air. Kalau kamu enggak mau makan, akan aku ambil, aku usapkan di mukamu nanti, kata Isa. Qalat la adzuquhu. Aku enggak akan mau merasakannya. Fa akhadtu bi yadi min as-sahfah syai'an minhu falatakhtu bihi wajhaha. Betul kata Isa, aku ambil itu dari panci tadi, adonan tadi, aku usapkan di wajah Saudah, ya kotor wajahnya karena adonan tadi. Wa Rasulullah jalis baini wa bainaha. Rasul melihat duduk antara aku dan Saudah. Fa khafadha laha Rasulullah rukbatai litastaqit minni. Maka Rasulullah SAW mendudukkan Saudah dan juga Aisyah untuk supaya Saudah kisos membalas kepada Aisyah. Fatanawalat minas sahfa syai'an famasahat bihi wajhi. Maka sama kisos, Saudah ngambil dari adonan tadi dan diusapkan ke wajah Aisyah. Asyahid ja'ala Rasulullah yadhak. Melihat itu Rasulullah senyum ketawa. Ya luculah, perempuan atau wanita besar melakukan hal yang layaknya dilakukan, biasanya anak kecil ini. Al-Muhim, canda gurauan terjadi di rumah tangga Rasul SAW. Du'aba bersama istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu beberapa perbuatan candaan guruan Rasul SAW dalam bentuk perbuatan. Kalau tadi dalam bentuk ucapan, ini dalam bentuk contoh perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas itu dilakukan. Begitu pula hadis Ma'qil Ibnu Yazar radhiyallahu taala an, yang mengatakan, aku masih ingat betul saat aku usia 5 tahun, beliau katakan, yang aku ingat adalah semburan air dari mulut Rasulullah SAW ke wajahku. Ini saat beliau wudhu, SAW. Rasulullah wudhu ketika kumur air, Di situ ada Maqil, sahabat yang masih kecil usianya 5 tahun, dicandai oleh Rasulullah SAW dengan air kumur Nabi ini disemprotkan ke wajahnya. Walhasil itu yang disebut oleh beliau, aku ingat betul itu kejadian bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Syahid dilakukan oleh orang-orang mulia untuk menepis, kata Nawawi dan para ulama, bahwa orang-orang mulia ini hanya ada tegang, yang ada hanya serius, yang ada hanya ini, enggak ada senyumnya, enggak ada ketawanya, enggak. Tapi dengan nusus yang kita sebutkan tadi, kan tampak di situ ringan hidup mereka, yang basit seperti Bukhari sebutkan dalam babnya, inbisat, terbuka dan gampang, enteng. Candanya mereka, Rasul dengan sahabat, sahabat satu dengan sahabat yang lain, Rasul dengan para istrinya, Rasul dengan anak kecil, menunjukkan ringan hidupnya, penuh dengan ketenangan, nah, penuh dengan kemudahan. Walhasil, lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.